Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله Ma'asyiral al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini adalah merupakan hari menyembelih hewan kurban yang merupakan hari yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala pada setiap tahunnya. Sebagaimana keutamaan pula untuk hari-hari yang setelahnya, yaitu hari-hari tasyrik, terkhusus hari yang pertama dari hari tasyrik tersebut. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dari sahabat Abdullah bin Qir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalul ayyam indallah yaumun nahr wa yaumul qur. Seutama-utama hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu hari penyembelihan dan hari qor yaitu hari yang ke-11 dari bulan Dzulhijjah yang merupakan hari yang pertama dari hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hayyaumun nahr. Demikian pula hari-hari tasyrik adalah merupakan hari-hari untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk menyembelih hewan kurban. Semuanya itu adalah merupakan hari raya yang kaum muslimin. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ubah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna yaum Arafah wa yaum an-nahr wa ayyam at-tasyrik aiduna ahdan Islam." Wahia ayyamu aqin wa syukr. Sungguhnya hari Arafah, hari penyembelihan dan hari-hari tasyrik, semuanya itu adalah hari raya kita kaum muslimin dan itu adalah merupakan hari-hari untuk makan dan minum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait menyembelih hewan kurban, tentunya yang demikian tersebut tidaklah melupakan kita tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan, Allah abadikan di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat As-Saffat ayat yang ke-99 sampai 111. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalamnya tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggantikannya dengan sembelihan yang besar, yang di dalamnya, dalam ayat-ayat tersebut, dalam kisah tersebut, terdapat sekian banyak ibrah pelajaran yang kita bisa mengambilnya, yang kita bisa memetiknya dari apa yang Allah sebutkan dari ayat-ayat tersebut, yang merupakan kisahnya Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Di antara ibrah yang pertama adalah ihtimam, semestinya bagi orang tua itu mementingkan untuk terkait anaknya supaya menjadi anak yang saleh, bukan anak yang memiliki kekayaan, kedudukan, harta yang melimpah, tapi adalah ihtimamnya, perhatiannya adalah untuk memiliki anak yang saleh. Sebagaimana yang demikian merupakan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala rabbi, rabbi habli minasolihin. Wahai Rabbu, berikanlah untukku anak yang merupakan di antara orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena anak yang saleh adalah merupakan anak yang akan memberikan manfaat nantinya untuk kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salatatin." Apabila seorang manusia itu meninggal, maka akan terputus darinya amalannya kecuali tiga hal. Salah satunya adalah waladin salih, yada'ulah, yaitu anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Yang dimaksud dengan anak yang saleh adalah anak yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah. Demikian pula senantiasa menegakkan hak-hak sesama hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibrah pelajaran yang kita bisa mengambil dari ayat-ayat tersebut, dari kisahnya Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, bahwasanya merupakan kebiasaan dan jalannya mereka para anbiya dan para rasul, senantiasa mereka bermusyawarah, senantiasa mereka bermusyawarah. Maka perhatikanlah apa yang Allah sebutkan tentang ucapannya Nabi Ibrahim kepada putranya tatkala beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih putranya. Qala ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni atbahuka fangdur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Maka perhatikanlah, maka fikirkanlah apa menurut pendapatmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya merupakan kebiasaan. Demikian pula jalannya mereka para anbiya dan para rasul adalah senantiasa bermusyawarah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka terhadap permasalahan tersebut. Maka dalam bermusyawarah sepertinya seorang muslim senantiasa menjalankan perkara ini terkait perkara-perkara yang membutuhkan untuk bermusyawarah padanya. Apakah terlebih lagi itu adalah merupakan perkara-perkara yang besar, ataukah perkara-perkara yang itu menyangkut permasalahan orang banyak, demikian pula kemaslahatan yang umum. Karena sungguh dalam musyawarah terdapat sekian banyak manfaat, terdapat sekian banyak maslahah yang tidak mungkin bisa membatasinya. Minimalnya setidaknya itu adalah merupakan bentuk ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh telah dikatakan, "Makhaba man istakhara wa lan nadima man istasara." Tidak akan merugi orang yang melakukan istikharah dan tidak akan menyesal orang yang senantiasa bermusyawarah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula termasuk di antara ibrah pelajaran dari apa yang Allah sebutkan dari ayat-ayat yang terdapat surat As-Saffat ayat yang ke-99 sampai 111 tersebut, yang merupakan kisahnya Nabi Ibrahim. Demikian pula dengan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, merupakan di antara ibrah pelajaran yang kita bisa mengambil darinya, di antaranya bahwasanya rahmat kasih sayang kepada anak dari orang tua yang itu adalah merupakan dasar dan landasan dalam mentarbiyah, mendidik anak tersebut. Yang mana apabila rahmat dan kasih sayang itu ada pada kedua orang tua, ada pada seorang bapak, seorang ayah, seorang ibu, maka yang demikian itu akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan, akan senantiasa mengalirkan barokah, sehingga akan terwujud maslahah dan manfaat yang begitu besar, yang begitu agung, dan akan menjadikan istiqomah lurusnya anak tersebut di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang senantiasa setia dan berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika rahmat kasih sayang tersebut dicabut dari hati-hati kedua orang tua, maka tentunya akan sekian banyak kesengsaraan, kesedihan. Demikian pula kesusahan-kesusahan yang akan dialami. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, "La yunzau la tunzau rahmah illa min syakiyin." Tidaklah rahmat itu dicabut kecuali dari orang-orang yang sengsara. Ini mengisyaratkan bahwasanya dicabutnya rahmat dalam dari hati seorang hamba akan menyebabkan kesengsaraan, kesulitan, kesusahan yang akan dirasakan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Dari apa yang disebutkan dalam ayat tersebut pula memberikan faedah ibrah pelajaran bagi kita. Bahwasanya anak yang saleh adalah anak yang berbakti, anak yang berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, anak yang patuh, yang taat kepada kedua orang tuanya selama ini dalam kebaikan. Anak yang memiliki adab sopan santun, tutur kata yang sopan, yang baik, yang lembut kepada orang tuanya. Maka perhatikanlah ucapan Nabi Ismail alaihissalam yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, di mana beliau mengatakan, "Ya abadif anma tu'mar, satajiduni insyaallah minasabirin." Wahai ayahku, ya abadi, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan untukku. Niscaya engkau akan mendapatkan diriku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Maka anak yang saleh adalah anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, tutur kata yang baik, yang sopan, yang lembut kepada kedua orang tuanya. Anak yang berbakti, anak yang sentiasa berbuat baik kepada orang tuanya, yang patuh, yang taat kepada kedua orang tuanya, selama yang demikian itu dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, termasuk di antara ibrah pelajaran yang kita bisa memetik, mengambil dari ayat tersebut, dari kisah tersebut yang Allah sebutkan, bahwasanya senantiasa orang yang beriman itu akan mendapatkan ujian dan cobaan. Dan yang paling dahsyat ujian cobaan tersebut, mereka para anbiya, para rasul, kemudian yang serupa dengan mereka dalam keimanan dan seterusnya. Asadun nas balaan al-anbiya thumma al-amthal wa al-amthal. Manusia yang paling dahsyat ujiannya, cobaannya, mereka para anbiya, kemudian yang serupa dengan mereka, yang serupa dengan mereka dalam keimanannya. Maka perhatikanlah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ujian-ujian, cobaan-cobaan yang boleh hadapi ketika mendakwai orang tuanya, mendakwai ayahnya, kaumnya. Bagaimana tatkala dia mendapatkan ujian, dilemparkan dalam api yang begitu besar, yang kemudian Allah selamatkan, yang kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan beliau hijrah. Setelah itu beliau, ketika Allah berikan anak, beliau diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada di seorang pun, tidak ada makanan minuman di sisinya. Setelah itu ketika tumbuh dewasa, mencapai usia yang dia bisa berusaha dengan kedua orang tuanya, sangat mencintai Nabi Ibrahim kepada anaknya tersebut, diperintahkan untuk menyembelihnya. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Tapi perhatikanlah bagaimana kesabaran keduanya. Sabar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang perlu kita contoh, yang perlu kita suri teladan dalam hal ini. Yang demikian tidak menjadikan mereka goyah. Tetap mereka lebih mengutamakan ketaatan dan kecintaan mereka kepada Allah dibandingkan kecintaan terhadap anaknya, keluarganya. Maka sepantas seorang muslim mengingat bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim tersebut bersama putranya dengan ujian-ujian yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Senantiasa mestinya seorang muslim lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah dibandingkan dirinya, dibandingkan anaknya, dibandingkan keluarganya dan seluruh manusia yang lainnya. La yu'minu ahadukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta akuna habba ilaihi min nafsi wa waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'i. Tidaklah dikatakan seorang itu beriman sampai dia itu lebih menjadikan diriku lebih ia cintai dibandingkan dirinya, dibandingkan anaknya, kedua orang tua dan manusia seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian cobaan senantiasa akan datang dari orang yang beriman. Maka renungkanlah, maka perhatikanlah ujian-ujian yang dihadapi oleh mereka para anbiya dan para rasul, pendahulu-pendahulu kita, bagaimana kesabaran mereka dalam menghadapi ujian tersebut agar supaya kita bisa mencontoh mereka. Termasuk di antara ibrah pelajaran yang kita bisa mengambil dari ayat-ayat tersebut, dari kisah yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tersebut, bahwasanya merupakan sunnah kehidupan. Akibat kesudahan yang baik itu akan didapatkan bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Bahwasanya pertolongan itu akan senantiasa datang bersama adanya kesabaran. Kelapangan-kelapangan itu akan datang ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan. Dan kesusahan-kesusahan itu bersamanya itu kemudahan-kemudahan. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat itu. Allah mengangkat bala cobaan dan Allah mengganti putranya dengan sembelihan yang besar. Wa fadainau bi dzibhin adzim. Inna hadza lawal bala'um adzim. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah merupakan ujian yang nyata yang kemudian Allah menggantikannya. Ujian ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya yang sangat beliau cintai, yang kemudian Allah gantikan ketika beliau bersabar menggantikan dengan sembelihan yang besar. Demikianlah kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Dan tentunya masih banyak ibrah pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat-ayat tersebut, dari kisah tersebut, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mengambil manfaat ibrah dari kisah-kisah mereka. Demikian pula kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa adzilla syirka wal musyrikin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina wa aslih ahwalal muslimin. Allahumma aghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.